setitik cinta nan denai haro untuk apa narang galo hati nan salamoko nan salamoko. Hari batuka musim baganti manga kini adia barubah kadiri denai kadiri denai batanyo diri apa salah badanku. Hari batuka musim baganti manga kini adia barubah kadiri denai kadiri denai batanyo diri I'm not afraid.